بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قرآن دين عزكم الله بأن نرى سنة الله pada hamba-hambanya secara umum dan pada hamba-hamba Allah yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji keimanan mereka dengan berbagai macam bentuk ujian, dengan berbagai macam bentuk bala, dengan berbagai macam bentuk fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, namun ada beri fitnah? Jangan menduga demikian. Orang-orang yang telah menyatakan dirinya muslim, menyatakan dirinya mukmin, mengikrarkan amanna, aku beriman kepada Allah, pasti akan mendapatkan fitnah, diuji dengan berbagai macam fitnah, fitnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan pada ayat yang setelahnya, walaqad fatanna alladhina min qablihi fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh-sungguh Allah telah memberi fitnah, menguji orang-orang sebelum mereka dengan berbagai macam fitnah, supaya Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa pula di antara mereka yang dusta keimanannya. Maka ikhwan fillah azzakumullah, ketika kita hidup di muka bumi dan bahkan menyatakan dirinya beriman kepada Allah, pasti akan diterpa fitnah. Pasti dan pasti akan menghadapi berbagai macam fitnah. Itu sudah merupakan takdirnya Allah SWT. Sunnatullah pada hamba-hambanya. Tidak mungkin masing-masing kita untuk mengelaknya. Karena fitnah itu sendiri berbagai macam bentuknya. Ada fitnatun khasah, ada fitnatun ammah, ada fitnah khusus terkait dengan individu-individu kita. Ada fitnatun ammah, fitnah yang umum yang menimpa semua umat atau kebanyakan umat. Fitnah yang khusus, fitnah yang menimpa kita terkait dengan istri kita, yang menimpa kita terkait dengan anak kita, harta kita, usaha kita, sifatnya pribadi. Itu fitnah. Itu fitnah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya atau hanyalah harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Sebagai ujian atas kalian. Kita difitnah oleh Allah Azza wa Jal, diujian dengan fitnah oleh Allah Azza wa Jal dalam bentuk anak, dalam bentuk istri, dalam bentuk harta. Itu fitnah. Tujuannya supaya diketahui apakah kita jujur keimanannya atau dusta keimanannya. Apakah kita lebih mengutamakan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ataukah kita lebih berat kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita. Barakallahu fikum. Itu fitnah khusus. Masing-masing kita menghadapi itu semua. Lebih luas lagi, fitnah terkait dengan tetangganya, terkait dengan familinya, terkait dengan orang tuanya, terkait dengan muslim di sekitarnya, lingkungannya. Barakallahu fikum. Ada pula yang namanya fitnatun ammah, fitnah yang umum, yang meluas, yang melibatkan banyak pihak, bahkan melibatkan hampir semua pihak, bahkan melibatkan semua orang. Ini merata. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian, waspadalah kalian dari fitnah-fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja dari kalangan kalian. Itu fitnah yang umum. Tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tetapi juga menimpa, berimbas kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Semua terkena imbasnya, semua terkena abunya, panasnya, geliatnya, dahsyatnya. Di antara contoh-contohnya ialah terkait dengan fitnatul khuruj ar-hukam, fitnah pemberontakan pemerintah. Fitnatul inqilabat, upaya-upaya kudeta militer, mengkudeta penguasa-penguasa yang sebelumnya. Ini meluas karena melibatkan pemerintah, melibatkan penguasa yang umumnya, melibatkan senjata, menumpahkan darah, dan semisalnya. Apalagi ketika penguasanya menghadapi pemberontakan tadi, maka yang terjadi peperangan demi peperangan, pertumpahan darah demi pertumpahan darah. Maka semua kena imbasnya. Kondisi negara yang dulunya tenang dan damai, kacau. Madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang dulunya tenang, libur. Pasar-pasar yang dulunya ramai orang berjual beli, bertransaksi, sepi. Jalan-jalan yang biasanya ramai orang lalu lalang dengan aktivitasnya masing-masing, mencekam. Itu semua dikarenakan fitnah besar tadi yang melibatkan senjata, melibatkan darah, melibatkan penguasa. Kita tenanglah. Imbasnya bukan hanya semata-mata pihak pemberontak dengan penguasanya. Masyarakat luas yang tidak tahu apa-apa yang terlibat kena imbasnya. Dampak dari berfitnah tadi. Contoh yang lain, fitnah yang berkaitan dengan harakah-harakah hizbiyah. Adanya pergerakan-pergerakan harakah-harakah hizbiyah yang menyimpang. Dakwah-dakwah yang menyimpang, yang kejahatannya, yang penyimpangannya merambah, merajalela mengenai siapa saja yang sampai kepadanya penyimpangan dakwah tadi. Barakallahu. Secara khusus, secara umum, fitnatun ammah, fitnah yang umum ini, barakallahu fikum, dan juga fitnah yang khusus tadi, itu dibagi dua. Yang pertama ialah fitnatus syubhat. Yang kedua fitnatus syahwat. Yang pertama fitnah syubhat, adanya kerancuan dalam beragama, adanya penyimpangan dalam beragama, kesyirikan-kesyirikan dengan berbagai macam bentuk praktiknya, penyembahan kepada kubur, pengkeramatan kepada pohon-pohon, batu-batu, entah batu satam atau batu yang semisalnya dikeramatkan, meminta-minta kepada kuburan-kuburan orang saleh, kuburan-kuburan wali, berbagai macam bentuk kesyirikan yang ada, fitnah syubhat. Kekufuran dengan berbagai macam coraknya, melecehkan Al-Qur'anul Karim, menghina Rasul alaihi salatu wassalam, ingkar kepada Allah azza wajal, menolak Al-Qur'an dan Sunnah, dan berbagai macam bentuk kekufuran-kekufuran yang ada, itu fitnah syubhat. Begitu pula ikhwanatina azzakumullah, segala bentuk afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran sesat, al-afkarul haddamah, pemahaman-pemahaman pemikiran yang menghancurkan akidah umat, dari berbagai macam firqah dhalalah, firqah-firqah yang sesat, itu semuanya fitnah syubhat. Munculnya fitnah khawarij, dulu dikatakan sebagai khawarij, sekarang memiliki nama yang bermacam-macam. Ada jamaatul jihad, ada jamaatul takfir, ada irhabiyun teroris, ada yang menamakan dirinya dengan ISIS, atau menamakan dengan Daulah Islamiyah, DI, atau Khilafah Islamiyah, KHI, dan segala macamnya. Muncul sekte Syiah, Rafidah, dengan berbagai macam sektenya. Muncul pemahaman tasawuf dengan berbagai macam tarekat-tarekatnya. Terus bermunculan di tengah-tengah umat, dengan sektenya, dengan pemahamannya, dengan pemikirannya yang menyimpang, dengan tokoh-tokohnya yang menyesatkan umat. Itu semuanya syubhat. Syubhat. Atau penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang terjadi pada sebagian ahlu sunnah yang mengaku di atas sunnah, tapi terkena sebagian syubhatnya ashabul bidah. Ia adalah syubhat. Semua dikatakan sebagai syubhat. Ba'duha fawqa ba'din. Sebagiannya lebih dahsyat dari sebagian yang lain. Tentunya kekufuran, kesyirikan lebih dahsyat daripada kebid'ahan dan penyimpangannya, bukan kufur. Walaupun marah bahayanya lebih dahsyat kebid'ahan-kebid'ahan dalam tubuh kaum muslim. Syubhat. Ini merata. Di zaman kita sekarang ini fitnah syubhat merata di mana-mana. Tidak hanya menimpa individu muslim, tetapi menimpa hampir semua kaum muslimin di hampir seluruh dunia ini. Fitnah syubhat di mana-mana. Namanya fitnatun ammah. Itu fitnah umum yang merata. Dan semuanya bertentangan dengan prinsip agama. Yang kedua, disebut dengan fitnatus syahwat. Disebut dengan fitnatus syahwat. Fitnah syahwat. Ini yang berkaitan dengan urusan-urusan kemungkaran dan kemaksiatan. Di antara bentuk fitnah syahwat, fitnah wanita. Entah itu istri kita, apalagi perempuan yang bukan istri kita. Mereka dikatakan sebagai fitnah. Dan itu berkaitan dengan syahwat, yang perkara syahwat bisa berubah menjadi perkara syubhat. Fitnah anak, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah dunia. Ini syahwat. Belum lagi yang namanya al-ma'asi wa dhunub, kemaksiatan dan dosa-dosa. Minum khamr, narkoba, narkotika, syahwat. pencurian-pencurian, penipuan-penipuan, korupsi-korupsi, syahwat. Semua yang berkaitan dengan urusan duniawiah semacam ini, harta, tahta, wanita, umumnya dunia, itu merupakan syahwat. Ini pun juga merata di mana-mana. Tidak hanya menimpa orang-orang luar, orang dalam juga tertimpa dengan fitnah semacam ini. Tidak hanya ashabul ma'asi wa dzunub, orang-orang yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan, hatta dari kalangan orang-orang yang selalu berupaya di atas sunnah, dihadapkan dengan fitnah-fitnah semacam ini. Goyah dengan dunianya, goyah dengan tahtanya, goyah dengan hartanya, goncang karena wanita. Ini syahwat. Barakallah. Terkait dengan syahwat ini, ini sebuah fitnah yang subhanallah, sesuatu yang disukai manusia. Manusia suka harta. Ya apa ya? Senang wanita. Ya apa ya? Loh kok malu? Nyatanya berkeluarga, beristri. Kita wanita. Anak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat, perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, dengan syahwat. Minan nisa, pertama kali disebut wanita, istri atau perempuan yang lain. Anak-anak wal banin wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah ruah. Minaz zahab wal fiddah, emas, perak, wal khairil musawwamah, kuda-kuda yang gagah, wal an'am, hewan ternak, wal harf, cocok tanam. Semua bawa itu. Pertanian-pertanian, perkebunan-perkebunan, perikanan-perikanan, pelautan-pelautan, hewan ternak, emas, perak, semuanya. Syubhat ya, syahwat namanya itu. Dan itu disukai oleh manusia. Dalam keadaan itu merupakan fitnah yang siap untuk menerkam agamanya. Siap untuk melumpuhkan akidahnya. Siap untuk melemahkan semangat ibadahnya. Fitnah. Ini semuanya ya khonum tinazakumullah pasti dan pasti akan dihadapi oleh semua kita tanpa terkecuali. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam di masa beliau masih hidup, beliau seringkali mengingatkan umatnya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan berlaku untuk umatnya sampai yaumuddin. Rasul telah mengingatkan jauh-jauh sebelumnya akan munculnya berbagai macam fitnah-fitnah yang begitu dahsyat, bergelombang sedahsyat gelombang samudra, yang menghempas siapa saja yang tidak kokoh akidahnya, yang tidak kuat keimanannya, yang tidak lurus manhajnya, yang tidak giat ibadahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, asyrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil madinah. Suatu kali Rasulullah SAW pernah menaiki satu bukit kecil dari bukit-bukit kota Madinah. Ada yang memanakan utum, itu benteng batu. Beliau menaiki benteng batu dari benteng-benteng batu kota Madinah. Waqala, dan beliau berkata kepada para sahabatnya, hal tarawna ma'ara, apa kalian menyaksikan apa yang aku saksikan kali ini? Rasul memberitakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatl. Sungguh aku menyaksikan tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Itu di zamannya Rasul alaihi salatu wasallam. Di masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Rasul sudah menyaksikan tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin seperti tempat jatuhnya air hujan. Saya kita bayangkan kalau hujan turun, semua tempat itu akan basah terkena air hujan. Lubang itu sekecil apapun lubangnya akan kemasukan air hujan tadi. Seperti itu pula Rasulullah SAW memberitakan tentang fitnah yang terjadi pada umatnya. Semua tempat akan terkena fitnah. Semua pihak terkena imbas fitnah. Banyak pihak yang menjadi korban fitnah. Dan fitnahnya deras. Sederas air hujan. Itu khabarnya Rasulullah di masa beliau masih hidup. Lalu bagaimana kiranya Fanatina Azzaikumullah. Pada masa-masa setelah Rasul. Bagaimana kiranya dengan masa-masa kita sekarang ini. Yang terlalu jauh dari masa kenabian. Sebuah masa itu ketika semakin jauh dari masa kenabian. Semakin dekat dengan kiamat. Itu masa-masa yang penuh dengan kejelekan. Sebuah masa, sebuah zaman itu. Semakin dekat dengan masa kenabian. Itu kejelekannya sedikit. Lebih banyak kebaikannya. Juga dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah, salah seorang tabi'in, dia menyatakan, dakhalna ala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa shakawna ilayhi ma yulquna min al-hajjaj. Kata Zubair bin Adi rahimahullah, kami pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke rumah beliau bertamu. Lalu kami keluhkan, kami adukan kepada beliau. Apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dari perlakuan Al-Hajjaj. Penguasa yang zalim ketika itu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, isbiru. Sabarlah kalian. Isbiru. Sabarlah kalian. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّ. Sebab tidaklah datang suatu zaman, suatu masa, melainkan zaman yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Hingga engkau berjumpa dengan Rabb kalian, hingga yaumul qiyamah. Kata Rasul Malik, سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Aku dengarkan lafaz-lafaz tadi dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul. Sehingga zaman itu, masa itu semakin dekat kepada kiamat, semakin jauh dari masa kenabian, maka yang namanya kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah itu semakin banyak, semakin dahsyat, semakin mengerikan. Yang tentunya banyak memakan korban. Sementara kita di zaman yang jauh dari masa kenabian. Di zaman Rasul saja beliau mengatakan seperti itu. Sudah menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin. Seperti tempat turunnya hujan di masa itu. Lalu bagaimana kiranya di zaman kita sekarang ini. Di tahun 1436 Hijriah. Tentu lebih dahsyat lagi fitnahnya. Lebih deras. Lebih banyak, lebih luas, dan lebih banyak korban-korban fitnah. Wallahu musta'an. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan pula tentang fitnah-fitnah yang akan menimpa umat ini di akhir-akhir zaman nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatiru bil a'mali fitanan ka qit'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya." Kata Rasul, "Bergegaslah kalian. Bersegeralah kalian beramal mendahului fitan, fitnah-fitnah." Rasul menggambarkan fitnah di sini dalam bentuk lafaz jamak, lafaz yang mengandung makna banyak. Fitanan, menggambarkan kepada kita al-fitnatu katsirah, fitnahnya sangat banyak. Rasul menyebutkan kalimat fitan dengan bentuk nakirah, dengan tanda tanwin padanya, fitanan, yang menunjukkan bahwasanya fitnah itu nakirah, tidak jelas. Fitnatun amya, fitnah yang membutakan, orang tidak tahu ini fitnah ataukah bukan. Susah untuk diidentifikasi. Samar, gelap. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan laki kaki ta'il laylil muzlim. Fitnah-fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Potongan-potongan malam. Berarti fitnahnya tidak cuma sepotong. Tapi berpotong-potong. Serpihan fitnah demi serpihan fitnah. Diumpamakan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kita semuanya tahu yang namanya malam itu. Semakin malam, bukan semakin ramai pada umumnya. Semakin malam semakin sunyi. Semakin malam semakin senyap. Semakin malam semakin mencekam. Maka ini menunjukkan fenomena azabullah, fitnah itu datang silih berganti, sepotong demi sepotong, serpihan demi serpihan, silih berganti, datang fitnah, muncul fitnah yang berikutnya. Fitnah yang berikutnya bukan semakin ringan, tapi semakin dahsyat. Sebagaimana malam, semakin larut. Semakin larut, semakin dahsyat, semakin samar. Begitu pula yang namanya fitnah. Dahsyat. Deras. Mencekam. Mengerikan. Semakin lama semakin gelap. Sulit untuk diketahui. Rasul menambahkan lagi. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya telah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya dia beriman, paginya telah kafir. Menggambarkan betapa cepatnya orang berubah ketika itu. Betapa sulitnya orang istiqamah di atas sunnah. Penyimpangan terjadi di mana-mana. Korban fitnah di mana-mana. Dan cepat berubah. Hitungannya bukan tahun, bukan bulan, bukan pekan, bukan hari. Tapi hitungan jam. Pagi mukmin, sore telah kafir. Sore mukmin, pagi telah kafir. Itu penggambaran dahsyatnya fitnah. Dahsyatnya fitnah. Fitnah khusus, fitnah umum. Fitnah di tengah-tengah ahlu sunnah, ataukah fitnah antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Atau dengan orang-orang kafir. Di akhir hadis, Rasulullah SAW menyebutkan sebab orang itu terpelanting dalam fitnah. Sebab orang itu termakan, terbuai oleh fitnah. Sebab orang itu jatuh dalam kubangan fitnah. Beliau mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Syahwat. Dia terkena fitnah karena tahta. Dia terkena fitnah karena harta. Dia terkena fitnah karena wanita. Dia terkena fitnah karena anaknya. Dia terkena fitnah karena dunia dan seisi. Ya bi'udinahu bi'arabin minat dunia. Allahul Musta'an. Dan apa yang digambarkan Rasulullah SAW tadi, khanafitina azzakumullah, itu sudah bisa disaksikan pada masa-masa kita sekarang ini. Bahkan masa-masa yang sebelumnya, di masa kita lebih dahsyat lagi kondisinya. Berbagai macam fitnah syubhat, fitnah syahwat, di mana-mana. Sesuatu yang kadang belum pernah terdengar pada masa-masa yang lampau. Baru ada di masa-masa sekarang ini. Barakallahu. Terutama ya fanam dina'azakumullah, di zaman-zaman sekarang ini cukup besar fitnah syubhat dan syahwat yang berkaitan antara ahlu sunnah dengan hizbiyin, ahlu sunnah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dahsyat. Orang kafir menunggang situ. Terutama lagi barakallahu fikum fitnah di antara orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku mengibarkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, padahal bukan demikian. Fitnah di tengah-tengah orang-orang yang mengaku di atas sunnah itu sendiri. Dahsyat. Dikarenakan bajunya sama, penampilannya sama, majelisnya sama, kitabnya sama, yang disampaikan hampir sama. Serupa tapi tak sama. Dahsyat dikarenakan itu fitnah dari dalam. Barakallahu'alaikum. Fitnah demi fitnah. Bermunculan. Gelombang demi gelombang fitnah berdatangan. Menghempas. Korban semakin banyak. Itu semuanya misdaku. Qaulin Nabi alaihi salatu wassalam mataqaddam. Pembenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang telah disampaikan sebelumnya. Karena mati na'azakumullah. Ahlu sunnati wal jamaah memiliki qawaid wa usul, memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip di dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang ada, terutama fitnah-fitnah umum yang menimpa kaum muslimin, terutama fitnah-fitnah di kalangan orang-orang yang mengaku di atas sunnah, terutama fitnah-fitnah di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Mereka punya usul wa qawaid yang mereka ambil dari al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para ulama ul-kibar. Yang dengan prinsip-prinsip tadi, kaidah-kaidah tadi, ahlu sunnati wal jamaah senantiasa di atas sunnah. Senantiasa kokoh di atas bimbingan sunnah. Senantiasa di waktu yang tepat, di pihak yang tepat, dengan mauqif sikap yang tepat. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus dan penting untuk kita kaji, untuk kita pelajari. Terutama di era-era fitnah seperti ini, di masa-masa fitnah seperti ini. Tujuannya supaya kita selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Dan tujuan yang paling penting juga ialah supaya kita jangan termasuk ahli fitnah. Jangan termasuk sebagai pihak pemicu munculnya fitnah. Atau justru menjadi api dalam fitnah tadi. Di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ialah sikap hikmah. Sikap hikmah. Sikap yang bijak. Sikap yang tepat. Ketika tadi fitnah menerjang, menggulung-gulung. Menghempaskan apa aja yang depannya. Hikmah. Punya sikap hikmah ketika muncul fitnah. Barakallahu fiikum. Karena fitnah azakumullah yang namanya hikmah. Itu mengandung pengertian isabatul haqqi. Qawlan wa amala. Senantiasa menetapi kebenaran pada ucapannya dan pada perbuatannya. Barakallahu fikum. Itu hikmah. Di antara bentuk hikmahnya pula barakallahu fikum ialah memiliki mauqifun sharih wa mauqifun wadih, sikap yang tegas, sikap yang sahih, sikap yang jelas ketika muncul berbagai macam pada fitnah. Tidak terombang-ambing oleh fitnah-fitnah yang ada. Tapi sikap yang jelas. Mauqifun sahih. Mauqifun sharih. Mauqifun wadih. Dalam fitnah kita yang ada. Yang namanya fitnah. Pasti akan dibungkus oleh perkara-perkara ilmiah. Al-kitab wa sunnah yang menunjukkannya. Pasti akan dibungkus dengan sikap yang bijak. Arif kuwalin. Kelembutan. Kesantunan pada tempatnya. Sikap yang tegas pada waktunya pula. Hikmah salah. Pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, kita akan lebih mengkaji dan lebih dalam mengkaji bentuk-bentuk hikmah Ahlu Sunnati wal Jamaah Salafiyin ketika badai fitnah menghempas, supaya kita tahu Ahlu Sunnah itu selalu di atas kebenaran, Ahlu Sunnah selalu di atas sikap pertengahan dalam semua perkara yang ada. Ahlu Sunnah senantiasa dengan bimbingan yang benar dalam menghadapi semua perkara, terutama di masa-masa fitnah. Di antara bentuk hikmah, sikap hikmah yang ditunjukkan oleh Ahlu Sunnah di masa fitnah ialah annahum yarji'una ila ma amarallahu bihi lirruju'i ilaihi indal fitan. Ahlu Sunnah Salafiyin, mereka kembali merujuk kepada apa-apa yang Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam fitnah. Perlu dipahami, qanabina azzaikumullah, Allah azza wa jal dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam sudah memberikan bimbingan kepada kita kemana kita harus pergi, kemana kita harus lari ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Allah dan Rasulnya sudah memberikan petunjuk, rujukan kita, referensi kita, marja'iyah kita ketika fitnah. Kalau fitnah, kesini, kesini, kesini. Itu nas Quran dan nas hadis. Ahlu Sunnah mengamalkan itu. Ketika muncul berbagai macam gelombang fitnah yang ada, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, sekte yang sesat, pemahaman yang menyimpang, ditambah lagi dengan syahwat, dunia, wanita, tahta, dan yang lain-lainnya. Ketika orang sudah mulai kelimpungan, kebingungan menghadapi gelombang fitnah yang ada ini, Ahlu Sunnah dengan tenang, tidak panik, kembali kepada pihak-pihak yang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk menuju ke sana ketika kita terjadi. Perlu difahami, ikhwan fillah azzakumullah, dalam Al-Quran wa Sunnah Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk kembali kepada dua pihak. Kepada dua pihak ketika muncul fitnah. Yang pertama, ini marja'iyatul ummah indal fitan. Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika fitnah muncul. Itu pada masa hidup Rasul. Adapun setelah beliau wafat, yang menggantikan posisi beliau ialah sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita diperintahkan untuk kembali kepada sunnah Rasul. Lari kepada sunnah Rasul. Berlindung di balik Rasul dan sunnahnya. Ketika muncul fitnah yang ada. Apa kata Rasul, ikuti. Apa kata bimbingan sunnah, ikuti. Selamat dari fitnah. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali kepada ulama kibar di tengah-tengah umat ini yang kokoh di atas sunnah. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mengingatkan kaum muslimin akan sebuah adab yang penting ketika muncul fitnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kenapa mereka itu, kaum muslimin, kenapa mereka itu ketika datang kepada mereka suatu perkara, peristiwa yang aman atau menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja? Kenapa mereka langsung menyebarkan begitu saja? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Ini takjib minallah. pelajaran adab dari Allah Azza wa Jalla. Wahai kaum muslimin, ketika ada isu-isu yang berkembang di tengah-tengah kalian, baik yang aman atau yang menakutkan, jangan langsung kamu siarkan. Jangan langsung kamu isukan. Kamu sebarluaskan. Kembali dulu kepada rujukan umat yang benar. Kalau seandainya mereka kembali kepada Rasul, tegas. Dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri dalam ayat ini, kebanyakan mufassirin memaknakannya dengan para ulama. Walaupun umara juga masuk. Sementara ulil amri yang disebutkan di An-Nisa, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, pada ayat yang itu, kebanyakan mufassirin memaknakan dengan para umara, walaupun juga dimaknakan dengan ulama. Tapi pada ayat ini, yang dimaksudkan kali pertama dengan ulil amri adalah para ulama. Adalah para ulama. Allah mengatakan kalau seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul dan kepada para ulama di antara mereka, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istinbath dari kalangan mereka. Ayat ini barakallahu fikum pelajaran adab dari Allah Azza wa Jalla. Wahai kaum muslimin, ketika terjadi isu-isu di kalangan kalian, fitnah-fitnah di kalangan kalian, jangan langsung kamu siarkan, jangan langsung kamu sebarluaskan. Allah memberikan petunjuk untuk kembali kepada dua pihak dalam ayat ini. Yang pertama kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikuti bimbingan Rasul, bimbingan sunnahnya, kamu akan selamat dari fitnah. Dan yang kedua para ulama. Disebutkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain dalam sunannya, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan nasihat wasiat kepada para sahabatnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan, kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Rasul mengatakan ketika itu, fa'alaikum bi sunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyina min ba'di. Dan sunnah para sahabat khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggal. Di antara bentuk fitnah yang melanda umat ini, perpecahan, perselisihan yang dahsyat yang terjadi di tengah-tengah kaum muslim, munculnya berbagai macam firqah-firqah yang sesat di kalangan kaum muslim, itu termasuk fitnah syubhat. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka rujukan dalam fitnah yang pertama adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah di juz yang ke-6 halaman 106 sebelum menyatakan kullu anwa'il fitan la sabila ila takhallusi minha wan najati min syarriha illa bit tafaqquhi fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati manhaji salafil ummah min as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa man salaka sabilahum min a'immatil islam wa tu'atil huda indaha kalamuhu rahimahu. Belum mengatakan semua ragam fitnah, semua macam-macam fitnah tidak ada jalan untuk berlepas diri darinya, tidak ada cara untuk menyelamatkan diri dari kejahatannya, melainkan dengan cara mengkaji, memahami kitab Allah, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, memahami, mengenali manhaj salaful ummah dari kalangan para sahabah dan pihak-pihak yang menempuh jalur mereka dari kalangan para imam-imam kaum muslimin dan da'i-da'i. Nah, berdasarkan sunnah Rasul, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Ini rujukan pertama. Rujukan yang kedua kepada para ulama. Ketika muncul fitnah, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk kembali kepada para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu zikr, kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Perintah untuk kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama, bertanya kepada para ulama tentang perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Jika Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan tegas menyatakan dalam sabdanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Al barakatu ma'a akabirikum." Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Sebagaimana yang telah tadi kita kaji terkait dengan hadis ini, penjelasan tentang masalah kibarul ulama. Barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Makna hadis ini, barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk kembali kepada ulama kibar ketika muncul berbagai macam problematika umat. Ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Kamu akan selamat dari semua fitnah, terbimbing dengan bimbingan Allah dan Rasulnya ketika fitnah melanda, ketika kita kembali kepada ulama kibar. Bersama ulama kibar, satu barisan dengan ulama kibar, satu shaf dengan ulama kibar, satu kafilah dengan ulama kibar. Seperti yang saya terangkan tadi pagi, barakallahu fikum, yang namanya para ulama itu banyak. Alim ulama kathir. Di antara ulama-ulama yang begitu banyak tadi, ada ulama-ulama yang sudah senior, sudah tua usianya, sudah matang keilmuannya, ulama kibar. Itu ma'ruf di setiap zaman, setiap masa. Di masa kita sekarang ini cukup banyak para ulama kibar. Baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Barakallahu fikum. Hanya di antara para ulama kibar di masa ini yang telah wafat, yang telah mendahului kita semua, Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Faqih Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, Muhaddits Diyar Yamaniyah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dan para ulama yang semisal mereka pada masa mereka ketika itu. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini pun juga demikian, dengan tina azakumullah, para ulama kathir. Kibar ulama sangat banyak. Hay'ah kibarul ulama mamlakah Saudiyah. Ada Syekh Saleh Fauzan di sana, Syekh Saleh Haidan, dan yang lain-lainnya. Para masyaikh al-Madinah, para masyaikh Makkah. Banyak ya. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, Syekh Ubaid al-Jabir, dan yang lain-lainnya. Masyaikhul kibar pada masanya. Barakah bersama dengan mereka. Barakah bersama dengan mereka. Al-barakatu ma'a akabir. Ketika muncul berbagai macam fitnah, kembali pada mereka. Di antara ulama-ulama yang kibar, ada ulama-ulama spesialis fitnah. Itu bahasanya ya. Yang namanya ulama itu ada spesialisasinya ya. Ada yang takhusus fiqih, takhusus hadis, takhusus tafsir, takhusus lughah, takhusus ini. Ada ulama yang takhusus fitan. yang betul-betul mengetahui segala macam dan seluk-beluknya fitnah. Kalau dulu di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang termasuk mutakhassis fil fitan, spesialis masalah fitnah, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arba. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara masalah fitnah yang meriwayatkannya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Terpuji bukan tercela. Sebagaimana ada yang spesialis fikih, bagus enggak tercela. Masing-masing punya keahlian. Di antara ulama-ulama tadi yang kibar itu ada ulama spesialis fitnah. Bukan ahli fitnah loh ya. Artinya tahu betul seluk-beluk penyimpangan, tahu betul seluk-beluk kekufuran, ragam-ragamnya, macam-macamnya, makar-makarnya, syirik dengan berbagai macam ritual-ritualnya, bentuk-bentuknya, orang-orangnya, syubhat-syubhatnya. Mengetahui betul al-firaqul dhalah, sekte yang sesat itu apa saja, sekte ini, tokohnya masing-masing, pemahamannya masing-masing, syubhatnya masing-masing. Tahu dia dengan rinci, dengan detail. Kalau sekarang disebut dengan rijalul fitan, rijal indal fitan, tokoh-tokoh ulama besar ketika muncul fitnah melanda. Dulu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda. Di era tabi'in cukup banyak. Di sana ada Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, ma'ruf dengan ketegasan beliau ketika menghadapi berbagai macam firqah yang dhalalah yang sesat. Di sana ada Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, ulama yang bisa selamat dari pengaruh pemberontak besar Ibnu Asy'ad ketika itu. Di era tabi'ut tabi'in cukup banyak pada masa itu. Di era a'imatul jarh wa ta'dil sangat banyak. Ada Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Terutama pada masa itu, masa fitnah, al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Rajulun kal-jabal indal kitab. Kokoh tak gunung menjulang tinggi ketika fitnah terjadi. Dan juga ulama pada masanya masing-masing. Sampai sekarang ini yang saya sebutkan di antara nama-nama tadi barakallahu fikum yang dikenal pengetahuannya sangat luas dan cukup luas terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah umat. Dan yang paling paham dan merupakan fadilah min Allah, bukan ta'assub, bukan berlebihan. Ini pengakuan dari para ulama-ulama yang lain yang sekelas dengan beliaunya, atau di bawahnya, atau di atasnya. Yang paling paham betul terkait dengan seluk-beluk fitnah, seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte yang ada. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa rahmah. Diakui semua ulama. Barakallahu fiik. Berkecimpung dalam dunia ini, membantah semua syubhat-syubhat yang Ibnu Taimiyahnya masa ini. Kalau pujiannya Syekh Rasulullah Al-Adab, bukan, pujiannya Syekh Muhammad bin Adam Al-Adiyubi sekarang ini, Syekh Rabi Syu'bah Ibn Al-Hajjaj masa ini. Tidak. Kepada mereka-mereka itulah kita harus kembali ketika fitnah. Karena mereka spesialisasinya fitnah. Dengan tanpa mengesampingkan para ulama yang lain. Kita kembali kepada ulama fiqih, ulama tafsir, ulama hadis, ulama dan yang lain-lainnya. Tapi kalau permasalahannya itu masalah fitnah terkait dengan firqah, firqah yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kembalinya kepada ulama yang ahli dalam dunia ini. Namanya rijalul kitan, ulama-ulama. Barokah bersama dengan mereka. Rasul mengatakan al-barokah itu ma'akadirikum. Dan perlu kesabaran. Nah, kembali pada pembahasan kita. Ini semuanya bentuk hikmah ahlus sunnah. Bentuk hikmah salaf ketika terjadi yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Mereka kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk kembali kepadanya ketika fitnah melanda. kembali kepada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan sunnah-sunnahnya, dan kembali kepada para ulama kibar, bersama dengan mereka, bersikap dengan bimbingan mereka, menerima nasihat-nasihat mereka, arahan-arahan mereka, satu kafilah dengan mereka, satu rombongan dengan mereka, selamat insyaallah ta'ala. Itu merupakan langsung dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu namanya isabatul haq. Isabatul haq barakallahu fikum. Naam. Itu di antara bentuk hikmahnya. Barakallahu fikum. Bukan termasuk hikmah. Bahkan termasuk kecerobohan. Bahkan sebab penyimpangan. Barakallahu fikum. Ketika fitnah melanda, terjadi gelombang-gelombang fitnah, kita justru merujuk kepada orang-orang yang tidak jelas. Orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal dalam dunia ini. Dunia fitnah ini maksudnya. Orang yang tidak dikenal sebelumnya mumpuni. Mumpuni dalam bidang ini. Katanya wong Jawa, ujuk-ujuk nongol. Ya apa bahasa belungnya? Tiba-tiba muncul. Sebelumnya tidak dikenal, tidak diketahui. Emang dia seorang yang punya ilmu. Bukan orang yang jahil, punya ilmu. Dia punya dakwah. Dia punya muallafat, punya karya-karya tulis. Muhadharat dan segala macamnya. Tapi dalam bidang-bidang yang lainnya, tidak dikenal dalam bidang fitnah ini. Tiba-tiba muncul tenar ketika fitnah itu datang. Termasuk kecerobohan. Bukan termasuk hikmah. Bahkan sebab penyimpangan ketika dalam masa-masa fitnah besar semacam itu merujuk kepada orang-orang yang baru nongol tadi. Apa orangnya keliru? Apakah orangnya sesat? Tidak sesat. Tidak sesat. Orangnya bagus. Alim, termasuk ulama kita. Tapi dia bukan spesialisasinya. Bukan ahli dalam bidang ini. Yang sedang kita hadapi ini fitnah-fitnah besar yang menimpa umat terkait dengan syubhat, pemahaman-pemahaman yang sesat dan semisalnya. Syubhatnya orang-orang yang mengaku sunnah padahal bukan ahli sunnah dan semisal. Bukan ahlinya. Ini akan membuat orang terpelanting para kelas. Hati-hati. Ketika muncul fitnah, itu banyak muncul jagoan-jagoan baru. Salah perkara fitnah yang tahu-tahu muncul. Kalian jangan terpesona dengan kata-katanya. Jangan terpesona dengan orasinya. Jangan terpesona dengan penampilannya. Kembali pada fitnah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-barokatu ma'a'akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Saya katakan perlu kesabaran. Umumnya kita, umumnya ahlu sunnah salafiyin, layaknya manusia biasa, kadang bosan, kadang jenuh, kepingin suasana baru, mungkin begitu. Dulu ada fitnah, besar melanda. Alhamdulillah Allah beri taufik kepada kita, kembali pada ulama kibar. Selamat. Dikala orang masuk dalam jurang penyimpangan hizbiyin, dulu semacam sururiyin dan segala macamnya, Allah selamatkan kita dari itu semuanya bersama dengan ulama kita. Muncul fitnah yang baru lagi, kadang orang pun tidak sabar, masa kembali pada ulama itu lagi, masa tidak ada suasana yang baru. Muncul ulama-ulama baru, alim dia, tapi bukan bidang dia dalam perkara seperti ini. Nah ini baru ini. Dia, penampilannya luar biasa. Wah, gaya bicaranya mantap. Ya, karena masih muda. Karena masih muda, berapi-api. Sampai keluar asapnya. Wah, luar biasa. Kalau ulama-ulama yang tua itu ngantuk-ngantuk. Gini. Tapi kalau yang satu ini, berapi-api, bersemangat. Hati-hati. Rasul mengatakan, Al-Barokatu Ma'akadir. Kalau ulama-ulama muda tadi itu kembali pada ulama kibar, mereka sebagai pembawa, sebagai safir, delegasi ulama-ulama kibar yang menyambungkan kita dengan para ulama kibar, dia termasuk kibar. Seperti yang terangkan tadi pagi. Tapi yang jadi masalah kemudian dia, mereka menyendiri. Tidak merujuk kepada ulama kibar. Seolah-olah mereka mampu menyelesaikan problematika umat. Seolah-olah mereka mampu menyelesaikan fitnah yang ada ini. Lupa dengan al-barakatu ma'aka diri. Ini yang harus waspadai. Jangan semata-mata supaya enggak bosan ganti ulama. Ya. Sebab penyimpangan sebagian pihak barakallahu fiik. Nah, yang sebagian masih selamat. Nah, al-barakatu ma'akabirikum, al-barakatu ma'akabirikum. Nah, gitu ya. Selamat dari kita yang kedua tadi itu. Masih dengan prinsip al-barakah ma'akabirikum. Muncul fitnah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Bergelombang. Bersamaan. Sama-sama dahsyatnya. Hubungan dia. Perasaan dia ketika itu harusnya begini, begini, begini. Kadar ilmunya masing-masing kita orang yang dangkal. Gimana para ulama kibar? Tetap biasa kan? Al-Farokah ma'akal itu. Bagaimana ulama kibar? Ternyata para ulama kibar memberikan fatwa, penjelasan, nasihat. Kok beda ya dengan analisa saya? Kok gini sih analisa kamu? Kamu ini siapa? Ulama juga bukan. Menganalisa dengan paras ilmunya kamu. Ya kan begini. Tapi kok begitu ya ulama kibar ya? Kamu jadi mulai agak sedikit. Gak serak sedikit. Kurang mantap. Di saat seperti itu muncul ulama-ulama baru tadi. Ternyata menyampaikan perkara-perkara yang klop dengan dirimu. Lah ini. Ini yang tepat ini. Akhirnya kecondongan kamu besar kepada ulama-ulama yang baru muncul tadi. Ini, yang ini. Mulai sindiran-sindiran muncul dari mulutnya kamu. Sudah mulai bilang al-barakatu ma'akabirkum, sudah mulai dengan bahasa nyindir. Al-barakatu ma'akabirkum. Sambil sinis gitu ya. Yo, al-barakatu ma'akabirkum. Saya juga kata ulama kibar. Ini finish. Tidak lagi dengan kesucian dan keikhlasan. Iya ulama-ulama kibar. Tapi masa kayak gitu sih fatwanya? Kok begini fatwanya itu? Artinya muncul, sudah. Semakin lama, semakin menipis. Pegangan dia kembali pada ulama. Larinya kepada ulama-ulama yang muncul-muncul. Semakin mantap ke sana. Fitnah masih bergelombang. Yang namanya fitnah itu banyak, dahsyat, samar, gelap, larut, mencekam, mengerikan, susah untuk diidentifikasi. Barakallah. Mantapnya ke situ. Semakin lama tersibak fitnah tadi, satu demi satu. Tersibak, tersibak, terkuak, terbongkar. Nampak jelas. Ternyata yang benar itu yang difatwakan ulama kibar tadi itu. Ternyata yang dia analisa tadi itu merupakan pemahaman-pemahaman menyimpang yang terselubung yang begitu samar. Orang enggak sadar. Sudah kadung terlanjur cinta dengan ulama-ulama baru tadi, ternyata orang-orang yang disebut tadi yang diulamakan terbawa juga dengan yang namanya fitnah. Kadung cinta dengan ulama tadi. Ketika diajak al-barakatu ma'akabirikum ya Allah. Sudah semakin jelas fitnahnya. Sudah semakin terbuka, terbuka, terbuka. Sudah kelihatan itu fitnah. Yang sebelah sini yang benar. Bersama dengan rombongan para ulama kibar. Ya Allah kesini, kesini. Sudah tidak bisa lagi lepas. Terkena. Ranjau-randau, ranjau-ranjau. Dan jaring-jaring. Ulama-ulama baru tadi. Maka dia pun menyimpang. Jadi korban-korban fitnah. Dikarenakan dia tidak sabar berpegangan dengan prinsip al-barakatu ma'akabirikum. Maka saya katakan perlu sabar. keyakinan yang sangat kuat. Antum harus yakin ini bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, pasti itu benar. Al-barakatu ma'adali. Pegangi para ulama kibar. Nanti akan kamu tahu sendiri ketika selesai sebuah fitnah, barokah itu bersama dengan ulama-ulama kita. Intinya ya kan, ketika fitnah melanda, kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kepada sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang paling penting, dan kembali pada bimbingan ulama kibar, bagaimana fatwa mereka, nasihatnya mereka ketika fitnah besar itu melanda. Selamat insyaallah ta'ala. Jangan tolah-toleh kanan kiri. Jangan cari-cari yang lain. Allah dan Rasulnya menyebutkan dua ini. Jangan mencari-cari yang lain. Karena siapa yang mencari yang selain ini, maka dia akan pasti diterkam oleh fitnah tadi. Makan oleh fitnah tadi. Dia akan terjerembab dalam lumpur-lumpur fitnah. Ini hikmahnya Ahlus Sunnah. Fitnah apapun, ini prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hakim. Orang yang hakim, yang betul-betul hikmah, menepati kebenaran dalam semua fitnah-fitnah. Hadza yang pertama. Sudah menunjukkan jam 11. Lanjut. Atau nafas dulu. Sekali bernafas, susah baliknya. Lanjut. Lanjut ya. Sampai zuhur ya. Kalian ada dua termin ceritanya tadi, dua sesi. Gabungkan atau dipisah? Cerah dulu. Langsung. Langsung ya? Langsung aja kelamaan. Baik. Nah, istirahatnya pas zuhur sekalian. Kan gitu ya. Yang kedua. Di antara bentuk hikmah salaf ketika muncul badai fitnah, annahum yahfazuna alsinatahum 'indal fitan. Mereka menjaga lesan-lesan mereka ketika terjadi fitnah. Lidah itu tidak bertulang. Gitu Pak ya. Lembut. Tapi yang namanya lidah ini, lesan ini memiliki efek yang begitu dahsyat. Satu kalimat bisa membawa kemaslahatan besar. Satu kalimat juga bisa membawa efek negatif yang dahsyat. Lidah. Barakallahu fiik. Rasul mengingatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Ketika membawakan, menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah pintu-pintu kebaikan. Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kamu inti daripada itu semuanya? Mau ya Rasulullah. Maka Rasul memegang lidahnya sambil mengatakan, kufa alaika hadza. Jaga lisan kamu. Jaga. Kata sahabat Mu'adz, ya Rasulullah, apakah umat manusia akan diazab dengan lisan mereka? Maka Rasul mengatakan, bukankah mereka itu tersungkur dalam neraka jahannam? Bukankah mereka tersungkur dalam neraka jahannam? Itu dikarenakan akibat lisan mereka sendiri. Lidah itu enggak bertulang. Lembut, lentur. Tapi satu kalimat membawa perubahan yang sangat dahsyat. Orang itu barakallahu fikum bisa kufur dengan satu kalimat. Ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, barakallahu fikum, satu kalimat kafir. Sebaliknya, orang itu bisa menjadi seorang muslim, seorang mukmin dengan satu kalimat. Kalimat la ilaha illallah. Ada orang kafir, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, dan beragam non-muslim yang lainnya. Ketika dia mengucapkan di hadapan kaum muslimin kalimat syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Jadi apa dia sekarang? jadi muslim. Langsung berubah hukum-hukumnya. Satu kali. Dengan satu kata, Anda bisa lepas dari istri-istri Anda. Hah? Dulunya istri kamu, sekarang bukan lagi. Kalimat, kalimat talak. Satu kalimat, bubar semuanya. Iya, sadar itu sekarang ya. Dengan satu kata pula, Anda bisa memiliki seorang wanita. Ketika sang wali menikahkan kamu dengan akad pernikahan, satu kata saja kamu lafalkan jadi. Qabiltu. Selesai. Saya terima. Satu kalimat. Jadi milik kamu, perempuan tadi. Yang dulunya haram, sekarang halal. Satu kata. Ahlu sunnati wal jamaah paham betul tentang lidah dan lisan. Yang namanya fitnah, barakallahu fikum, dikatakan fitnah dikarenakan simpang siur berita. Simpang siur keadaan. Fitnah. Apalagi fitnah yang besar, yang dahsyat, yang bergelombang, yang menggulung-gulung, yang luar biasa itu. Lisan ini punya peran besar untuk membakar api fitnah atau meredam api fitnah. Di sini ahlus sunnah hakim, hukama indal fitan, bijaksana ketika fitnah terjadi. Mereka tahu dan ada sumber fitnah ini, lesan ini. Adanya para faddanun, para faddan juru fitnah menggunakan lesannya, provokator-provokator ketika fitnah dengan lesannya. Maka ahlus sunnah punya prinsip. Tentu hikmah mereka ketika fitnah. Yahfaluna al-sinatahum indal fitan. Mereka menjaga lisan ketika fitnah. Prinsip mereka adalah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Itu prinsipnya. Maka mereka tidak bicara kecuali mereka tahu ini kebaikan. Baru bicara. Kalau tidak, diam. Mulutnya itu dikunci rapat-rapat. Memang tidak ada kuncinya, Pak. Dijaga sekuat tenaga supaya jangan sampai melafazkan ucapan-ucapan, statement-statement yang justru menjadi bensin premium atau malah pertama untuk membakar fitnah semakin besar. Barakallahu fikum. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Barakallahu fikum. Dari sini khanamtina azakumullah al-sunnah punya prinsip. La yatakallamuna indal fitan illa idza alimu anna kalamahum haqqun fi thalathati umur. Ahlus sunnah tidak akan berbicara ketika fitnah kecuali kalau mereka tahu ucapan mereka itu hak, ucapan mereka itu benar pada tiga perkara. Tolong perhatikan baik-baik supaya antum menjadi sunni yang hakim, sunni yang penuh hikmah ketika pada fitnah. Hak pada tiga perkara. Yang pertama, haqqun fi aslihi. Mereka tahu ucapannya itu hak pada asalnya. Yakni bi antakuna niyatuhum khalisatan lillahi ta'ala. Yaitu niat mereka berbicara itu ikhlas lillahi ta'ala. Mereka bicara itu tujuannya untuk mengharapkan ridha-Nya Allah azza wajalla. mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas lillahi taala. Bukan bicara supaya diketahui dia orang yang pandai atau orang yang orator atau supaya semua orang tertuju kepadanya atau ikut kepadanya. Tidak. Tidak pula mereka bicara dengan tujuan mendapatkan maslahat-maslahat pribadi atau maslahat duniawi. Tidak. Tapi lillahi taala. Bicaranya itu lillahi taala, mengharapkan pahala Allah semata, keridhaan dari Allah semata. Haqqun fi aslih. Hak pada asalnya. Yang kedua, haqqun fi zatih. Ucapannya itu hak pada zatnya. Bi ayyakuna kalamuhum thabitan fil adillah minal kitabi was sunnati wa fahmi salafil ummah. Yang kedua, ucapan mereka itu hak benar pada zatnya. Maknanya, ucapan mereka itu benar dengan dalil-dalilnya. Ucapan mereka sabit, benar, sahih dengan dalil-dalilnya. Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak ngawur ketika bicara. Tidak serampangan ketika bicara. Yang disampaikan itu kebenaran, ayat, hadis, pemahaman salaf, keterangan para ulama kibar. Hakun kizadi. Mereka tidak mengucapkan kebatilan, tidak mengucapkan apalagi kufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan. Tidak. Mengucapkan yang hak. Ucapannya sahih dengan dasar dalil-dalilnya Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang ketiga, haqqun fi atharih. Ucapan mereka itu benar, hak pada dampaknya, pengaruhnya. Fi atharih. Bi alla yatarattaba alaihi mafsadatan a'zam. Di mana tidak muncul, tidak terjadi mafsadat yang lebih besar daripada diam. Sehingga mereka memikirkan terlebih dahulu maslahat dan madharat. Niatnya sudah ikhlas. Ucapannya sudah benar. Hak. Dipikir dulu maslahat dan madharat. Apakah ucapan saya ini nanti akan membuat fitnah semakin dahsyat? Ataukah meredam fitnah? Ucapan saya ini membuat maslahat atau membuat maslahat. Itu pertimbangan maslahat dan madharatnya. Ketika mereka yakin ucapannya itu lillahi ta'ala, ucapannya hak dengan dalil-dalilnya, dan yakin besar maslahatnya, bicara mereka. Yatakallamuna minal lisan. Baru bicara. Maka jangan heran ifan fitna azzakumullah, dari semua kelompok-kelompok yang ada, ketika terjadi fitnah yang melanda tengah-tengah kaum muslimin, kalamu ahli sunnati tsaqil, kalamu ahli sunnati maqbul. Ucapan ahli sunnah itu berbobot dan diterima oleh banyak pihak. Karena enggak ngawur, enggak asal-asalan. Mereka tidak punya tendensi apapun dalam berbicara. Ikhlas lillahi ta'ala, membela agama Allah, menyampaikan al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak ada lagi yang lain. Bicara. Ketika bicara itu mantap. Alhamdulillah, begini, begini, begini, begini. Kalau terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Setelah dikaji ayat wa hadis dengan keterangan-keterangan para ulama salaf, maka sikap ahlu sunnah dalam bab ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekian, lengkap dengan hujah-hujah. Maka kami nasihatkan kepada kaum muslimin untuk 1, 2, 3, 4, 5 sekian, itu buah dari hujah-hujah. Mantap. Itu sikap hikmahnya ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu tidak omdo, ngomong doang. Katanya orang orang mana ya? Katanya orang mana ya? Nah, enggak ngomong doang. Ahlus sunnah itu tidak asmuni, asal muni. Ahlus sunnah itu tidak asbun, asal bunyi. Pertimbangannya matang, semua dengan al-haq, dengan penuh keikhlasan. Itu ahlus sunnah. Yahfaduna al-sinnatahum indal kitab. Ini ditujukan sangat untuk mereka-mereka yang bukan pihak berkompeten dalam perkara fitnah. Antum-antum para ikhwah-ikhwah, orang-orang yang baru taklim, yang baru belajar, para da'i-da'i yang belum begitu banyak mengenal masalah fitnah, ditutup rapat-rapat itu mulutnya itu, dilakban kalau perlu, supaya jangan bicara, tahan. Bukan Anda orang yang berhak berbicara. Prinsipnya ahlu sunnah menunggu bagaimana penjelasan para ulama kibar, membawakan ayat, membawakan hadis, keterangan salaf dalam masalah seperti ini. Jangan lupa al-barakatu ma'ah akabir. Ketika muncul fitnah, diam. Ahlus sunnah itu diam. Tidak bicara, tidak berkecimpung di dalamnya, tidak kemudian menebarkan kila waqal, isu dikatakan demikian, mengatakan fulan demikian, tidak, diam. Bukan diam terus, diamnya itu menunggu bagaimana referensi kita, rujukan kita berbicara. Bagaimana para ulama kibar berbicara, membawakan ayat, hadis, keterangan salaf. Ketika mereka semua telah berbicara, menerangkan kepada umat, kepada kita bagaimana sikap yang benar, baru yang selain mereka, kita-kita ini, baru bersikap sebagaimana sikapnya para ulama kibar. Al-Farabatu Ma'ah. Begitu. Jangan kemudian ulama belum bicara, kamunya sudah desas-desus. Di Belitung. Belitung sekarang ini ya. Kalau saya lagi ngomong di Jawa. Ulama belum bicara, kamu sudah. Oh itu begini, oh itu begini. Menurut saya begini. Saya menganalisa begitu. Nampaknya kok begini. Oh mungkin begitu, repot sendiri. Siapa kamu? Bu ngaca sedikit. Kamu ini siapa? Apakah Anda seorang talib ilmu tamakin? Seorang pencari ilmu yang mapan keilmuannya? Taklimnya ya, kalau pas ada dahulu saja. Lah kayak gitu bicara fitnah. Diam. Diam. Loh, tapi kan saya sudah tua, Ustaz. Yang dimaukan bukan semata-mata tua umurnya, Mbah. Tapi yang dimaukan sekarang itu tua itu dengan ilmunya. Sudah tua ilmunya, matang. Ulama kibar. Barakallahu fikum. Apa kabar seorang alim? Tapi kan saya talib ilmu senior, Ustaz. Saya itu sudah taklim itu 15 tahun yang lalu. Dari mulai semenjak tahun berapa itu? 95, Ustaz. 20 tahun yang lalu, Ustaz. Saya itu kenal semuanya. Para ustaz-ustaz besar tahu saya. Yang sekarang menyimpang-menyimpang itu teman saya dulu itu. Masya Allah. Ya. Apa ada orang atau para ulama yang mengatakan kamu alim ya? Ada rekomendasi dari para ulama-ulama yang ada kamu seorang alim. Nah itu. Loh kok lah itu. Gak usah pakai kakakku sendiri. Mau tahu diri. Oh ternyata saya bukan siapa-siapa. Diam. Saya kan da'i Ustaz. Kamu ini da'i kelas apa ini? Da'i nasional. Negara mana ini? Indonesia Raya Ustaz. Apa ada ulamanya di Indonesia ini? Apa ada para asatidzah para duat yang direkomendasi para ulama kibar ini alim fulan, syekh fulan yang masya Allah gitu. Kalau saya pribadi mana sampai sekarang belum ada ya. Kelasnya kita tuh kelasnya talib ilmu, kelasnya pencari ilmu, tidak ada ulama satupun yang merekomendasikan kita sebagai seorang alim Indonesia gitu, tidak ada ya. Pak tahu diri. Wah, jika bukan. Diam juga. Iya, diam juga. Semuanya diam. Jangan ada yang bicara. Jangan ada yang komentar. Jangan ada yang memberikan statement. Jangan ada yang berkecimpung di dalamnya. Tunggu. Al-barakatu ma'akabirikum. Barakah bersamaan ulama kibar kalian. Tunggu sejenak. Ya walaupun kamu punya ilmu. Kamu bisa menganalisa. Tapi tunggu sejenak. Biarkan para ulama yang mengkaji. Yang menelaah. Yang mempelajari. Terkadang. Tidak cepat ya. Ulama juga manusia. Perlu terkumpulnya sekian banyak masukan-masukan. Berita-berita. Melalui perkembangan-perkembangan yang berikutnya. Sekali lagi, di sini kita harus sabar. Sabar. Tunggu. Gimana Ustaz? Banyak yang lain dibicarakan. Mending bicara masalah ilmu-ilmu yang lainnya. Syukur nikmat. Ya. Sabar ketika menghadapi musibah. Taklim sebagaimana biasa rutin. Dakwah sebagaimana rutin. Yang itu jangan disinggung. Sampai ketika ulama besar pada masanya. Jangan lupa. Yang spesialis fitnah tadi. Ulama kibar, rijalul fitan. Itu yang berbicara. Itu warga bicara. Nah, kita bicara. Sehingga kita bisa mengamalkan riwayat ini. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُدْ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Ini prinsipnya Ahlussunnah. Dari sini Farantina Azzaikumullah muncul prinsip berikutnya. Masih terkait dengan masalah poin kedua tadi. Ini namanya pengembangan prinsip. Dan semuanya menunjukkan hikmah Ahlussunnah. Di antara prinsip yang disebutkan juga oleh para ulama kita. Terkait dengan poin tadi. Mereka mengatakan. Al-i'tiqadu. Mabniyun alal ilmi. Wal-qawlu wal-bayan. Mabniyani alal maslahah. Kaidahnya, keyakinan, prinsip itu dibangun di atas dasar ilmu. Al-i'tiqad mabniyun 'alal 'ilm. Akidah, prinsip itu dibangun di atas ilmu. Harus pakai ilmu, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman para salaf, bimbingan ulama kibar. Wal qawlu wal bayan mabniyani 'alal maslahah. Adapun ucapan dan penjelasan itu dibangun di atas dasar maslahat. Ini pengembangan prinsip yang sebelumnya. Maknanya barakallahu fikum. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk punya keyakinan, punya prinsip. Dituntut untuk memiliki mauqif yang sahih. Sikap kita, prinsip kita, akidah kita, keyakinan kita itu dibangun di atas dasar ilmu. Jangan dengan kejahilan. Ilmu itu Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Sikap kita harus benar, bimbingan Allah, Rasulnya, Salafun Salih, bimbingan para ulama kibar. Tadi itu ya, tunggu. Ketika para ulama kibar menyampaikan, kita pegang. Ini mauqif kita, sikap kita bersama dengan ulama kibar. Mauqif yang sahih insyaAllah dengan dalil-dalilnya. Alkitab, Sunnah, pemahaman salaf. Itu kita pegang. Harus ada prinsip itu. Harus ada mauqif itu. Tetapi, untuk menyampaikan, mengucapkan, mengutarakan, menjelaskan ini semua kepada umat, kepada halayak umum, itu dibangun di atas dasar maslahat. Paham ya? Ketika ada maslahatnya, kamu sampaikan. Ketika tidak ada maslahatnya, ya kamu diam, jangan kamu sampaikan dulu. Tambah ya. Ini pengembangan tadi itu, hakun fi atharihi. Hak pada dampaknya. Kamu yakin itu perkara benar. Sudah kamu ilmui, sudah kamu yakini, ini prinsipnya kamu, ini sikapnya kamu yang sahih. Kamu enggak goyah. Tapi untuk menyampaikannya kepada orang lain harus ada pertimbangan maslahat dan madharat. Maka kaidahnya para ulama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Itu ma'ruf. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang kita ilmui itu disampaikan. Tidak semua kamu sampaikan. Lihat maslahat dan madharat. Di sini barakallahu fikum, kita menyampaikan sesuatu ilmu tadi, mauqif yang sahih tadi, prinsip yang benar tadi, tergantung kondisi kita yang ada di tempat kita masing-masing. Satu tempat beda dengan tempat yang lain. Satu kondisi, suasana beda dengan suasana yang lain. Bisa jadi di Belitung ini harus bicara. Bicara maslahat. Tapi di Beltim, di wilayah Belitung Timur, belum bisa bicara. Kalau bicara besar madharatnya. Bisa kiamat kubro masyarakatnya itu. Hah? Ya kan tidak semua orang bisa menerima, Pak. Hah? Di pesantren ini, kau leluasa bicara, para ikhwah semuanya. Semuanya teman-teman sendiri yang talibul ilm, biasa belajar, biasa mengaji. Mereka tahu yang kamu sampaikan, bisa memahami dengan baik. Sampaikan semuanya. Yang kamu sampaikan tadi keterangan para ulama kibar. Bukan kamu yang macam-macam menyampaikan sendiri. Dari ulama kibar. Sampaikan. Ya ikhwanana, ada fitnah demikian, demikian, demikian, dan demikian. Terjadi di zaman kita sekarang ini. Fitnahnya seperti ini, syubhatnya seperti ini. Pelakunya adalah fulan, wa'allan. Ulama bicara masalah ini. Syekh mengatakan demikian, mengatakan demikian. Ini argumentasi. Kamu sampaikan kepada para terhadap ilmu, para pencari ilmu, mati dia. Bisa. Mungkin. Karena kamu anggapin para pencari ilmu. Dan mereka siap untuk menerimanya. Tapi ketika kamu taklim di masjid luar sana, belum bisa. Taklim di An-Nikmah, oh, belum bisa. Nggak mungkin saya menyampaikan bab ini. Masyarakat belum mengerti betul masalah ini. Kalau saya sampaikan, bisa besar fitnah. Di Asyura, bisa. Yang ini bisa. Kamu pandang ini bisa kalau menyampaikan semacam. Kamu sampaikan di Asyura. Tang, begitu. Umat paham, oh ternyata fitnah. Maslahat. Barakallahu. Itu namanya apa ya, hikmah dalam menghadapi fitnah. Ini semua bentuk menjaga lisan ketika terjadi fitnah. Prinsip itu jelas. Kita punya mauqif. Fitnah apapun kita punya sikap. Sikap yang sahih, sikap yang jelas, bimbingan Quran, sunnah dengan pemahaman saya. Untuk menyampaikannya, itu pertimbangan maslahat dan madharat. Terkadang antum hanya bisa menyampaikan kepada orang tertentu. Satu, dua orang kamu sampaikan kepada dia, dikarenakan memang dia harus tahu. Mungkin dia dari kalangan para ashabi, yang harus tahu bagaimana kondisi yang ada. Untuk para ikhwah, belum antum sampaikan kepada mereka. Itu masing-masing lihat kondisinya sendiri, barakallah. Nama ya. Dalilnya ya, Pak. Samping hadis yang saya bacakan tadi. Falyakul khairan awliyasmud. Argumentasi yang lain yang dibawakan oleh para ulama, ialah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa hidup beliau. Di zaman Rasul, alaihi salatu wassalam, di sana ada orang-orang kafir. Jelas. Di sana ada para sahabat kaum muslimin. Jelas. Di situ ada pihak ketiga. Siapa ya, Pak? Siapa ya, Pak? Tuh, di zamannya Rasul ada yang kafir, ada yang muslim, para sahabat ada yang. Siapa yang ketiga ya, Pak? Siapa? Ada pihak ketiga yaitu kaum munafiki. Munafik ini jahat apa baik? Kok diem? Jahat. Lebih jahat daripada orang-orang kafir fitnahnya. Dikarenakan musuh dalam Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang kaum munafikin. Nabi tahu betul individu-individu, person-person, satu persatu kaum munafikin tadi. Allah yang beritahu. Ini munafik, munafik, munafik, munafik, munafik, munafik, munafik, munafik, munafik, tahu. Di zaman Rasul ya, di zaman Rasul sekarang. Beliau tahu. Saya mau tanya sama antum. Apakah pernah antum dapati satu hadis, satu riwayatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sahih yang menjelaskan kepada para sahabat semua nama-nama munafikin tadi? Pernah dengar riwayat itu ya, Pak? Kalau bersabda fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, pernah ada ya, Pak? Yang ada sebaliknya, fulan min ahli jannah, fulan min ahli jannah, dari para sahabat yang mulia, 10 sahabat yang dikasih kabar gembira sudah langsung Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, itu ada. Ada yang mengatakan, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Saya pribadi sampai detik ini, saya belum pernah tahu ada hadis riwayat yang sahihah yang menjelaskan seperti itu. Dan ulama juga mengatakan tidak pernah ada hadis wajib. Padahal mereka munafikin, orang-orang munafik, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Fitnah mereka lebih dahsyat bagi kaum muslimin dibandingkan orang kafir. Kafir-kafir, perangi selesai ketika itu. Munafik, susah. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menjelaskan, namanya bayan, tidak menjelaskan kepada para sahabat semuanya nama-nama tadi. Rasul hanya menyampaikannya kepada satu orang sahabat saja. Siapa dia, Pak? Sahabat yang spesialisasi fitnah tadi. Siapa itu? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda. Barakallahu fiik. Ini pertimbangan maslahat dan nazar. Itu di zamannya Rasul. Padahal Islam sudah berkuasa, Rasul sendiri yang memimpinnya, para sahabat mulia di mana-mana. Tapi pertimbangan maslahat dan madaratnya, Rasul memandang itu besar kemadaratannya. Kalau disebutkan fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, munafik. Hanya dikasih tahu satu orang saja. Dirahasiakan oleh Rasul kepada Hudzaifah ibn Yaman. Dikasih tahu semua kepada Hudzaifah. Fulan munafik, munafik, munafik, munafik. Saya juga mau tanya teman. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu arba yang diberitahu Rasul nama-nama munafikin, apa pernah beliau menyampaikan kepada sahabat yang lain, kepada para tabi'in, nama-nama munafik tadi? Jawabannya, sepengetahuan kita juga tidak pernah ada riwayat seperti itu. Dan enggak ada ya. Hanya sekali sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, permintaannya sangat tolong jawab pertanyaan saya ini. Apakah Rasul menyebutkan namaku di kalangan kaum munafik? Sahabat Umar khawatir termasuk munafik. Itu waroknya para sahabat. Tanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, tolong saya minta jawab, apakah Rasul menyebut namaku termasuk kaum munafik ini? Kata Hudzaifah, aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasul. Saya minta sekali ini saja untuk aku pribadi. Kata Hudzaifah, la. Namamu tidak ada di kalangan kaum munafik. Dan aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasul setelahnya. Padahal masa itu era-era keemasan salaf. Zamannya salafun salih. Bisa meruntuhkan Romawi, meruntuhkan Persia. Ke zaman-zaman keemasan ini. Jangan kamu munafik orang yang tanya masalah mutasyabihat saja dipukul sama sahabat Umar berdarah-darah. Kisahnya Sabir Al-Murad. Mampu beliau, enggak ada fitnah macam-macam. Tapi yang ini kan. Karena pertimbangan maslahat dan madharat. Barakallahu. Paham ya? Artinya ketika itu para sahabat dan para tabi'in, kalau ada orang yang mati, itu nunggu dulu. Nunggu siapa? Nunggu yang rijalun fitnah tadi. Sahabat spesialisasi fitnah tadi. Sahabat Huzaifah ibn al-Yamamah. Menunggu rujukannya. Yang ini bidangnya adalah Huzaifah. Mereka Huzaifah ibn al-Yamamah mensolatkan atau tidak. Kalau mensolatkan, rame-rame mensolatkan semuanya. Ini bukan munafik. Cara itu yang mereka hanya bisa tahu, kan begitu. Langsung amaliyahnya Huzaifah. Karena yang tahu daftar namanya Huzaifah. Ketika Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu tidak mensolatkan, ada yang mensolatkan. Jangan-jangan ini salah satunya ini. Masya Allah. Di sini, Irfan, faedah besar yang kita ambil, Irfan, ialah mauqif jelas. Kita punya sikap yang jelas pada kaum munafikin. Tegas. Tidak ada basa-basi. Munafik-munafik. Kan begitu. Tapi untuk terkait dengan menjelaskan fulan munafik, fulan munafik. Sabar. Ada pertimbangan masalah adat. Maaf. Juga tegas dengan masalah fitnah. Ketika muncul fitnah, fitnah yang ada barakallahu fikum. Kita punya sikap yang jelas. Sikap kita demikian. Kitab, sunnah, pemahaman salaf. Demikian bimbingan ulama kibar pada kita. Ini mauqif saya. Tapi untuk menjelaskan pada umat mauqif kamu tadi, sikap tadi, itu pertimbangan maslahat dan mudharat. Ketika ada maslahatnya, sampaikan. Dari sini muncul pengembangan kaidah yang berikutnya, barakallahu fikum, ialah at-tafriqah bainal majalis. Yang ini untuk para duat ila Allah, para sa'idah ila Allah. Untuk para pengampu-pengampu dakwah. Ada at-tafriqatu bainal majalis. Memilah-milah majlis. Para ulama membedakan ada majalisul ammah, ada majalisul khassah. Ada majlis pertemuan-pertemuan umum dihadiri oleh semua pihak. Yang kedua ada pertemuan khusus yang dihadiri orang-orang tertentu yang berkompeten dalam bidang. Kalau urusan fitnah yang tidak mungkin disampaikan kepada semua umat, kamu hanya bisa menyampaikan pada majelis khusus tadi. Forum terbatas, forum khusus. Orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, itu yang dipanggil, disampaikan masalah fitnah tadi. Ada fitnah begini, begini, begini, begini, begini. Ulama mengatakan begini, begini, begini, mauqifnya kita. Ya apa caranya? Saya kita sampaikan kepada para ikhwan. Itu disampaikan forum terbatas. Kalau forum umum, barakallahu fikum, yang antum sampaikan adalah perkara yang jelas-jelas saja. Ayat, hadis, keterangan para ulama, tema ini, tema ini, tema ini. Wah, itu namanya hikmah dalam menghadapi fitnah. Jangan aspun. Sebagian pihak Allahul Musta'an dikuasai oleh ghirah, kata dia. Semangat yang berapi-api. Semua disampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Tidak peduli ini para ikhwah di depan dia atau orang awam di depan dia. Masalah-masalah sifatnya intern dibongkar semuanya di kalangan halayak ramai. Ini orang awam ngerti apa-apa. Ini di kalangan ranah dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah. Antum sampaikan di kalangan masyarakat umum yang awam. Kamu katakan apa? Hati-hati, Pak. Di zaman sekarang ini ada orang yang namanya fulan. Apa? Fulan orang tidak paham ini. Dia itu punya pemahaman begini-begini. Pemahaman apa? Orang tidak paham, tidak mudengin. Marah-marah. Wah, segala macamnya. Sayangan dia. Nih. Kokoh dalam bermanhaj. Itu bukan namanya kokoh dalam bermanhaj. Itu namanya ngawur dalam bermanhaj. Kita punya hikmah. Ada tempatnya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Ada forumnya sendiri-sendiri. Tapi kan itu benar kan? Saya akan menyatakan hak. Kan betul dia menyimpang kan? Iya, betul. Hak. Ucapan kamu itu benar. Apa itu perkara hak pada dampak dan apa pada dampaknya? Apakah mempertimbangkan maslahat dan mudharat? Terus niatan kamu apa? Bicara seperti itu. Lillahi ta'ala atau semata-mata kepingin dikatakan sebagai orang yang kokoh dan bermanhaj. Tiga perkara ya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Harus sesuai dengan sunnah yang kamu sampaikan tadi. Dan yang ketiga, harus pertimbangkan dampaknya. Positif atau negatif. Itu bedanya ahlu sunnah, hakim, dengan ashabul fawdha wal fitan. Dia bikin kerusuhan, bikin kerusakan, bikin fitnah. Al-sunnah ikhwan hakimun indal fitan. Betul-betul hikmah ketika badai melanda. Dengan prinsip-prinsip yang mulia. Barakallahu fikum seperti yang terangkan tadi. Semua dengan dalil-dalilnya. Sudah jam 11:30. Nah, namun meneruskan lagi. Ini ada sekian poin lagi yang harus mau saya sampaikan ini. Ya, apa? Lanjut? Atau istirahat dulu bersama duhur? Jam berapa duhurnya? 12:04. Ya, nggak mungkin. Ya, sudah. Kita istirahat dulu. Koros dulu ya. Tarik nafas dulu. Panjang-panjang. Istirahat. Bersama duhur. Ba'da duhur. Langsung. Ini lagi panas-panasnya, jangan dikasih es. Nanti malah dingin ya, ya. Langsung ada 1-2 poin lagi. Mau saya sampaikan kepada antum terkait dengan bentuk hikmah. Alus sunnah ketika fitnah. Baru kemudian nanti ada pertanyaan yang mungkin sampaikan, silakan. Setelah itu selesai. Yang mau pulang, asalkan pulang. Yang mau selesaikan itu. Barakallahu fiikum. Sekian dulu untuk sementara Ifan. Nakafilahuna subhanakau bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.